بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل العلم. قال رحمه الله تعالى وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل العلم، وأن العلم يبقى بعد موت المرء ويبقى لصاحبه أجره وثوابه مستمرا من تفع بعلمه. قد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين ثلاثة أمور: إذا انقطع عمل المرء بالموت لا تنقطع، بل تبقى للعبد تجري أجورها وثوابها عليه وهو في قبره. الأول منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية تشمل كل أنواع الصدقات، كأن يكون حفر بيتا، أو بنى مسجدا، أو بنى دارا للأيتام، أو غير ذلك، أو أجرى ماء، أو أوقف بيتا، أو حفر بئرا. جميع وجوه الصدقة فإن أجر ذلك يبقى له من تفع به. والأمر الثاني العلم النافع، علم الشريعة الذي ينفع العباد فيما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه. فعلوم المرء تبقى بعده أجورا له وثوابا عظيما. وكانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد، أي تموت ويبقى مخلدا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتفع به. وكم من الكتب بين أيدي الناس في هذا الزمان وأصحابها قد ماتوا من مئات السنين ويؤجرون على ما جمعوه فيها من علم وقدموه فيها من نصح وأحسنوا فيها من فائدة وبيان. وكلما انتفع الناس بمؤلفاتهم تلك جاءهم من الأجور شيء كثير. ولد صالح يدعو له، وهذا فيه أهمية تربية الأبناء على العبادة والخلق الفاضل والطاعة لله سبحانه، وأن هؤلاء الأولاد يلحق والدهم برهم بعد وفاته، ومن ذلكم دعاءهم له بالمغفرة والرحمة. فهو حديث جمع خصال عظيمة يبقى أجرها للعبد بعد موته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh sahabat beliau. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari Kitabul Ilm sampai pada hadis nomor 1383 atau hadis ke-8 dari bab yang sedang kita bahas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah amal yang tidak terputus adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu pahalanya terus berlanjut, ya, meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Ganjarannya terus berjalan selama ilmu yang ditinggalnya tersebut bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara yang jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka tiga perkara tersebut tidak berhenti. Amalan-amalannya yang lain terputus karena dia meninggal dunia, dia tidak bisa lagi beramal. Tetapi tiga perkara ini terus berjalan pahalanya meskipun dia meninggal dalam kuburan. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan. Maksudnya apa? Sedekah yang manfaatnya terus berjalan. Dan ini mencakup seluruh jenis-jenis sedekah yang manfaatnya terus berjalan. Seperti menggali sumur misalnya, atau dia mewakafkan rumahnya untuk kepentingan umat misalnya, atau dia membangun darul aitam, ya, rumah buat anak-anak yatim, atau dia wakaf bikin masjid, ya, atau dia mencetak buku-buku. Ini semuanya bentuk-bentuk sedekah yang manfaatnya berjalan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah tersebut. Yang kedua adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat bagi para hamba, ilmu yang mengantarkan para hamba untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pahala dari ilmu bermanfaat tersebut akan terus berlanjut meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Oleh karenanya dahulu ada istilah, ya, orang-orang mengatakan al-kitabu waladuhu mukhallad, bahwasanya buku itu anaknya abadi, ya, anaknya abadi. Maksudnya apa? Buku itu pahalanya terus berjalan. Kita lihat di zaman kita sekarang betapa banyak buku-buku para ulama yang tersebar di masyarakat, yang padahal para penulis buku tersebut sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, ya, sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tetapi buku-buku mereka masih ada beredar di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Mereka dahulu menulisnya dengan tulisan yang baik, memberikan faedah dalam buku-buku tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dan pahalanya terus mengalir, masyarakat mengambil manfaat dari buku-buku mereka. Dan ini menunjukkan akan pentingnya, ya, pentingnya ilmu, ya, karena ilmu, ya, pahalanya terus mengalir bagi pemiliknya meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia, selama ilmu tersebut bermanfaat bagi manusia. Perkara yang ketiga yang tidak terputus amalan pahalanya adalah waladun salihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Yang hadis ini menunjukkan pentingnya mentarbiah anak-anak agar rajin beribadah, agar berakhlak yang mulia. Bahwasanya anak-anak tersebut kalau mereka berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, maka akan bermanfaat bagi orang tuanya, di antaranya doa anak-anak tersebut. Kalau anak-anak berdoa kepada orang tuanya, ya, berbakti kepada orang tuanya, maka pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah dalam kuburan. Ya. Oleh karenanya hadis ini merupakan hadis yang penting yang mengumpulkan tiga perkara yang pahalanya tidak akan terputus meskipun amalan seorang hamba telah terputus dengan meninggalnya. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه عالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله وما والاه أي طاعة الله قوله وما والاه أي إلا ذكر الله وما والاه قال أي طاعة الله. وهذا الحديث في بيان لهوان الدنيا وحقارتها وأن هذه الدنيا متاع الغرور وأنها ليست بشيء وليست هي الحياة الحقيقية واللذة الحقيقية. ولهذا من شغلته عن ما خلق له وعن الدار الآخرة فهو مغبون وخاسر الخسران العظيم. وأنه لا نجاة للعبد من هذا الخسران إلا بذكر الله وما والاه من طاعة والعناية بالعلم والتعلم وهذا فيه شرف العلم وفضله وأنه سبيل نجاة العبد، وأن الواجب على المسلم أن يحرص على ذلك، أن يكون متعلما متفقها متبصرا، وإذا أعطاه الله سبحانه فيما بعد نصيبا من العلم وحظا منه يعلم الآخرين ما من الله سبحانه وتعالى عليه بتعلمه. Hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Sungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang terdapat dalam dunia tersebut. "Illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman." Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicintai oleh Allah itu ketaatan-ketaatan kepada Allah, kecuali orang yang alim atau orang yang sedang belajar. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan sabda Nabi, wa mawala adalah ta'atullah, wa mawala yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, hadis ini menjelaskan tentang hinanya dunia dan rendahnya dunia. Bahwasanya dunia ini hanyalah ya perhiasan yang menipu, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dan bahwasanya dunia ini bukanlah sesuatu pun, tidak ada nilainya. Dia bukanlah kehidupan yang hakiki. Dan dia juga bukanlah kelezatan yang hakiki. Sungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Oleh karenanya, barang siapa yang disibukkan dengan dunia, sehingga lalai dari melakukan tujuan kehidupan dunia, tujuan hidupnya di dunia, kenapa dia diciptakan oleh Allah, maka sungguhnya dia dalam kerugian. Terlena dengan dunia, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini adalah orang yang merugi dalam kerugian yang nyata. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada keselamatan bagi orang dari laknat dunia kecuali dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ketaatan kepada Allah wa mawala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah menuntut ilmu. Aliman atau muta'aliman yang selamat, yaitu orang alim atau orang yang sedang belajar. Maka ini menunjukkan pentingnya seorang perhatian terhadap ilmu. Dan ini menunjukkan akan syaraful ilm, kemuliaan ilmu. Bahwasanya ilmu merupakan jalan keselamatan. Karenanya seorang hamba berusaha menjadi seorang yang belajar dan belajar. Muta'aliman, belajar ilmu. Mutafaqihan, belajar fikih. Dan jika suatu saat di kemudian hari Allah memberikan dia ilmu yang cukup, maka dia mulai berdakwah, mulai mengajarkan ilmu yang dia pahami tersebut. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. وهذا الحديث فيه فضل طلب العلم والخروج في سبيل طلبه وتحصيله، وأن من كان كذلك فهو بمنزلة المجاهد حتى يرجع. وذلك لأن في طلبه للعلم وتفقهه فيه وتعلمه لمسائله وتفاصيله إحياء لأمور الدين ومسائل الدين، وفيه كسر للهوى ومغالبة لأهواء النفس ومطامعها، وفيه إذلال للشيطان وإرغام له، وفيه مكابدة للنفس، وهذا كله من الجهاد، وهذا كله من الجهاد، إضافة إلى كونه سبيلا يفضي بصاحبه إلى الجنة كما سيأتي في الحديث. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang seperti berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang seorang keluar berjalan untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena tatkala dia belajar menuntut ilmu, kemudian dia bertafaqquh fiddin, kemudian dia mempelajari perkara-perkara ilmu yang detail, masalah-masalah yang detail, maka dia telah menghidupkan lagi agama ini. Ada permasalahan-permasalahan yang terlupakan, orang tidak ketahui, maka tatkala dia belajar, maka seakan-akan dia menghidupkan agama lagi tersebut. Kemudian dengan dia menuntut ilmu, maka dia mengalahkan hawa nafsunya, ya, ketamakan dirinya, keinginan syahwat dirinya, dia kalahkan dengan dia menuntut ilmu. Kemudian dengan menuntut ilmu akan merendahkan syaitan, menghinakan syaitan. Dan juga kita tahu menuntut ilmu perlu perjuangan. Oleh karenanya seorang yang keluar menuntut ilmu dengan penuh kesabaran, maka dia seperti jihad fi sabilillah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا فيه أن طالب العلم همته دائما عالية في طلبه ومهما حصل لا يحس أنه قد روي غليله بل لا يزال يحس أنه بحاجة إلى العلم فلا يشبع فهو منهوم لا يشبع كلما ازداد تحصيلا ازداد نهمة ورغبة في التحصيل والإفادة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah." Seorang mukmin tidak akan puas, ya, dari kebaikan sampai dia masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang penuntut ilmu harus punya himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Tidak pernah malas dalam menuntut ilmu. Bahwasanya jika dia telah mendapatkan sebagian ilmu, maka dia tidak pernah merasa puas. Masih dia selalu haus untuk menuntut ilmu. Bahkan senantiasa bertambah kehausannya untuk menuntut ilmu dan dia tidak pernah kenyang dari ilmu, tidak pernah puas. Semakin dia bertambah ilmu, semakin dia semangat. Dan dia demikian kondisinya terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن ومعنى يصلون أي يدعون فإن من معاني الصلاة الدعاء وهذا الحديث فيه فضل العالم وأن منزلته أعلى من منزلة العابد لأن العالم نفعه متعدي والعابد نفعه قاصر لنفسه ولما كان نفع العالم متعديا فاز بهذا الأجر وفاز بهذه الدعوات إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير يصلون على معلم الناس الخير وذلك أن نفع العالم يشمل الناس بل حتى الحوت والدواب وغيرها ينفعها الله سبحانه وتعالى بعلم العالم لأنه يأمر بالرفق بالحيوان وينهى عن المعاصي التي هي فساد للكون وضرر سبب لحبس القطر و يأمر بعدم إيذاء بهيمة الأنعام ويحصل منه منافع لا حد لها فمن الله سبحانه وتعالى لي بأن هذه الأشياء كلها تدعو له تصلي عليه لما يترتب على يديه من خير عظيم. Hadis berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Sungguhnya keutamaan seorang alim di atas seorang yang ahli ibadah sebagaimana keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasil khair." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan juga para penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut yang ada dalam lubangnya serta ikan seluruhnya mendoakan kepada pengajar kebaikan bagi manusia, bagi orang yang berilmu yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi berkata hadis yang hasan. Yang dimaksud dengan bahwasanya penduduk bumi, penduduk langit, kemudian semut dan ikan yusalluna ala mu'allimin nas, bahwasanya mereka bersolawat kepada orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Bersolawat di sini maksudnya mendoakan, karena di antara makna solawat ya adalah mendoakan, mendoakan pengajar kebaikan. Dan ini menunjukkan akan keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang yang alim, ya bahwasanya dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, jauh daripada orang yang ahli ibadah. Karena orang yang alim manfaatnya ya mengenai orang-orang lain, bukan cuma terbatas pada dirinya, dia memberi manfaat kepada orang lain. Adapun seorang ahli ibadah manfaatnya cuma dirinya, bagi dirinya dia rajin ibadah, dia tidak mengajarkan apa-apa kepada orang lain. Orang yang alim mengajarkan ilmu bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karenanya pantas jika seorang yang alim mendapatkan keutamaan yang sangat mulia, mendapatkan doa dari penduduk langit, penduduk bumi, dari semut, bahkan sampai ikan-ikan semuanya mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, manfaat ilmunya seorang yang alim, ya, itu manfaatnya mencakup seluruh manusia. Dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bahkan manfaat ilmunya tersebut juga mencakup para hewan-hewan, mencakup hewan-hewan. Kenapa? Karena seorang alim dia akan mengajarkan kepada orang-orang tidak boleh agar berbuat ihsan kepada hewanat, berbuat baik kepada hewan-hewan, agar tidak itiza, tidak mengganggu hewan-hewan, agar bersifat rahmat kepada hewan-hewan. Ini yang mengajarkan siapa? Orang alim. Dan juga agar manusia meninggalkan maksiat supaya hujan turun. Ya, kalau maksiat tersebar, maka akan berhenti hujan atau turun hujan yang bawa ke bencana. Ini berarti menunjukkan manfaat ilmu seorang yang alim bukan hanya kepada masyarakat, kepada manusia, bahkan juga manfaatnya kepada hewan-hewan. Pantas saja jika hewan-hewan juga mendoakan orang yang alim agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث في فضل العلم وعظيم ثوابه، ويتكون من 5 جمل كل جملة منها فضيلة خاصة للعلم وحملته. الأولى قوله من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا فيه أن من فضل العلم وعظيم شأنه أن من وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيله أفضى به ذلك إلى الجنة، لأن الجنة إنما تنال بالعمل الصالح والعبادة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والعمل لا يعرف إلا بالعلم، فالعلم هو المفتاح وهو الوسيلة لمعرفة العلم ولمعرفة العمل والعمل به، ومعرفة الفضائل والثواب والأجور ومعرفة العقاب. فالعلم سبيل يفضي بصاحبه إلى الجنة. الثانية قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا فيه من فضيلة طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها له، وهو أن تتواضع وتخضع وتحرص على أن تحيط بالمجلس وتحضر مجلس العلم، وهذه مما يكرم الله سبحانه وتعالى به طالب العلم. ولئن كان طالب العلم لا يرى الملائكة في طريقة إلا أن هذا الأمر حق ويقين، فالمخبر به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة قوله: وإن العلماء ليستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، أي جميع هذه المخلوقات تستغفر للعالم، تدعو الله له بالمغفرة. وعرفنا أن العالم نفعه نفع متعد، وما يترتب على يديه من الخير والصلاح والفائدة يشمل هذه الأشياء، كما أن الفساد الذي يحصل في الناس تتضرر به هذه الأشياء، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالعالم يعمل على إصلاح الناس صلاحا يصلح به الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، فحظي بهذا الشرف العظيم، وهو أن من في السماوات ومن الأرض حتى الحيتان في الماء يستغفرون له. الرابعة قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعلوم أن الفرق بين القمر وسائر الكواكب، والمراد بالقمر أي في ليلة الرابع عشر أو ليلة الخامس عشر، ليلة الإبدار، وهي تمام اكتمال نوره وضيائه. وفي تلك الليلة يكون ضياء القمر في الليلة التي هي الليل المظلم تكون إضاءته منيرة للأرض، وينبسط نوره على الأرض، فيرى الإنسان طريقة ويميز الأشياء. بينما النجم جميل في مكانه وزينة للسماء، لكنه لا يضيء الإنسان الطريق. ولهذا إذا جئت في آخر الشهر، إذا جئت والسماء فيها النجوم الكثيرة، لا تبصر طريقك، لا تبصر طريقك. بينما في ليلة الخامس عشر فإنك تبصر الطريق. ولهذا لما كان نفع العالم متعديا مثل القمر شبه به، ولما كان نفع العابد قاصرا مثل النجوم شبه بها. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا هذه الخامسة، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وهذه فضيلة عظيمة جدا للعلماء وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا لا دنانير ولا دراهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، بمعنى أن العبد كلما عظم نصيبه وحظه من العلم عظم نصيبه من الميراث، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. Hadis berikutnya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang panjang yang sangat menunjukkan, atau hadis yang paling lengkap dalam menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Dan sungguhnya seorang yang alim sungguh akan dimohonkan ampunan baginya dari penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan di lautan pun akan mohonkan ampunan bagi sang penuntut ilmu, sang alim. Dan keutamaan seorang yang alim di atas seorang yang ahli ibadah sebagaimana keutamaan rembulan di bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Dan sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang paling lengkap yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, dan dia mencakup lima kalimat ya, yang masing-masing dari kalimat tersebut menunjukkan akan keutamaan tersendiri. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang ini menunjukkan bahwasanya seorang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam jalan ilmu, untuk menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia akan sampai ke surga. Jalan itu akan mengantarkan dia ke surga. Kenapa bisa demikian? Karena surga tidak mungkin dimasuki, tidak mungkin diraih kecuali dengan amalan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan kalian. Dan tidak mungkin amal itu bisa dikerjakan dengan baik kecuali dengan ilmu. Ya, tidak mungkin seorang bisa beramal kecuali dengan ilmu, dan ilmu merupakan wasilah, sarana untuk mengetahui mana amal soleh dan untuk mengetahui bagaimana fadailuhnya, bagaimana keutamaan amal tersebut, dan juga mengetahui bagaimana ganjarannya. Ya, yang dengan bagaimana kita bisa mengetahui dengan ilmu, dan juga ilmu yang menjelaskan bagaimana hukuman bagi orang yang meninggalkan amalan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Ya, malaikat tawadhu ya kepada penuntut ilmu, malaikat berusaha untuk menghadiri majelis ilmu, malaikat berusaha untuk meliputi majelis ilmu. Ya, semua ini merupakan bentuk pemuliaan terhadap penuntut ilmu. Meskipun seorang yang sedang menuntut ilmu tidak akan melihat malaikat tersebut, tetapi kita yakin malaikat sedang menyertai penuntut ilmu dengan penuh keyakinan. Kenapa sih? Yang mengabarkannya adalah shadiqul masduq. Yang mengabarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jujur dan dibenarkan. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan ampunan bagi penuntut ilmu. Dan ini luar biasa. Ya, seluruh makhluk-makhluk mendoakan ampunan bagi penuntut ilmu. Dan kita telah jelaskan pada hadis yang sebelumnya bahwasanya ilmu manfaatnya ya apa namanya? Mutaaddi, yaitu manfaatnya sampai kepada orang-orang lain, orang-orang banyak. Dan apa yang akibat atau dampak positif yang timbul dari ilmu yang dia sebarkan berupa kebaikan yang tersebar di masyarakat dan di dunia. Karena kalau timbul kerusakan, ya, kerusakan kemaksiatan timbul banyak di masyarakat, maka akan timbul kerusakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Bahwasanya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Akibat ulah perbuatan manusia. Adapun orang yang alim mengingatkan agar manusia tidak bermaksiat, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tidak melakukan ifsad, tidak melakukan kerusakan, maka seorang alim berusaha untuk menimbulkan islah perbaikan di alam semesta ini. Kemudian keutamaan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara seorang yang alim dengan seorang ahli ibadah sebagaimana perbandingan antara rembulan di malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Coba kita lihat tatkala di malam bulan purnama, ya. Di malam tersebut, maka cahaya yang dikeluarkan oleh rembulan sangatlah kuat. Maka cahaya tersebut sampai ke bumi. Cahaya tersebut menerangi bumi. Orang-orang yang berjalan bisa melihat jalan mereka, ya. Berbeda, ya, dengan bintang. Dengan adanya cahaya rembulan, orang-orang bisa melihat jalannya, bisa membedakan mana yang sesuatu dengan yang lainnya. Kenapa ada cahaya yang menyinari? Adapun bintang, bintang memang nampaknya indah di langit. Bahkan bintang adalah penghias langit, hiasan langit. Akan tapi dia tidak mengeluarkan cahaya, tidak memberi cahaya bagi orang di bumi. Oleh karenanya kalau kita pergi ke penghujung bulan, ya, tatkala di akhir bulan, tatkala bulan sudah sangat kecil, sudah menuju bulan sabit, sementara bintang-bintang semakin banyak kelihatan, orang sulit untuk melihat jalannya. Kenapa? Meskipun banyak bintang, lihat ribuan bintang, jutaan bintang di langit, tapi jalan di depan dia tidak bisa dilihat. Berbeda tatkala di malam bulan purnama, di tanggal 15, tanggal 14, maka cahaya rembulan sangat kuat dan seorang bisa melihat jalannya. Kemudian yang kelima, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya para nabi mereka tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi warisan mereka adalah ilmu. Oleh karenanya barang siapa yang mengambil warisan para nabi, yaitu mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi para ulama. Bahwasanya para ulama lah mereka pewaris para nabi, dan seorang hamba semakin dia banyak mengambil ilmu, maka dia semakin banyak mengambil bagian dari warisan para nabi. Wa bimunasabat qawlah wa innal ulama warathatul anbiya, linaqif ala hadhihi al-qissah al-latifa wa qad rawaha at-Tabarani في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليه فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. Berkaitan dengan keutamaan yang kelima, bahwasanya para nabi tidaklah mewariskan ilmu, tapi mereka mewariskan, para anbiya mereka tidak mewariskan harta dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, ya, dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melewati pasar di kota Madinah. Kemudian dia berhenti di pasar tersebut. Kemudian dia berkata, "Wahai penghuni pasar, apa yang membuat kalian tidak mampu untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Mereka berkata, "Ada apa wahai Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Lihatlah, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi, sementara kalian di sini tidak pergi mengambil warisan Nabi. Lalu kalian mengambil bagian warisan tersebut dari warisan Nabi." Maka mereka berkata, penghuni pasar, "Wa aina huwa? Di mana dibagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Hurairah, "Warisan Nabi sedang dibagi di masjid." Maka mereka pun seluruhnya keluar dari pasar dengan bersegera menuju masjid. Dan Abu Hurairah tetap aja berdiri di pasar sampai orang-orang yang tadi keluar kembali. Maka setelah mereka kembali, Abu Hurairah berkata, "Malakum, ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami telah mendatangi masjid dan kami masuk dalam masjid. Dan kami tidak melihat ada suatu pun yang dibagi dalam masjid." Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Apakah kalian tidak melihat ada seorang pun di masjid? Apa tidak ada seorang pun di masjid?" Kata mereka, "Ada ya wahai Abu Hurairah. Ada sekaum yang sedang sholat, ada kaum yang sedang membaca Al-Quran, ada kaum yang sedang mempelajari halal dan haram." mempelajari ilmu halal dan haram. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, wahai hakum fadhaka mirasu Muhammad, celaka kalian, itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang diajarkan di masjid. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه هذه الدعوة العظيمة المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة المباركة العظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالنظرة لمن سمع شيئا فبلغه كما سمع والنظرة التي جاءت في الحديث والنظارة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من أثر الإيمان والعلم النافع وابتهاج القلب بذلك. فمن فضائل العلم والتعلم أن يفوز المتعلم بهذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم له بنظرة الوجه قد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberi cahaya bagi seseorang yang dia mendengar sesuatu dari kami, kemudian dia sampaikan apa yang dia dengar tersebut sebagaimana dia dengar. Dan betapa banyak orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengarkan langsung. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan berkata hadis hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada doa yang penuh keberkahan, doa yang agung, yang penuh keberkahan, yang mendoakan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar orang yang menyampaikan ilmu diberi cahaya di wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman sami'a syai'an, yang mendengar suatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia dengar, maka dia akan diberikan cahaya di wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan keindahan, diberikan cahaya, kegembiraan di wajahnya. Kenapa? Karena ini merupakan dampak dari iman, dampak dari ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari dan dia sampaikan, dampak dari kebahagiaan hati tatkala dia menuntut ilmu, ya. Oleh karenanya seorang yang sedang menuntut ilmu, dia akan meraih doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan cahaya dan cahaya yang ada di wajahnya. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah berkata, "Ma min ahadin yatrubul hadis," tidak seorang pun yang menuntut ilmu mencari hadis kecuali Allah akan beri cahaya di wajahnya. Qala rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. واللجام هو ما يوضع على الفم ويشد به فم الدابة. وفيه أن كاتم العلم يعاقب بجزاء من جنس عمله فيلجم يوم القيامة بلجام من نار لما كان منه من كتمان للعلم. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka dia akan dihukum dengan lijam, yaitu dengan kekang pada hari kiamat, dengan kekangan yang terbuat dari api. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadisun hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang yang menyembunyikan ilmu diberi lijam oleh Allah pada hari kiamat. Lijam itu apa? Yaitu kekang yang diletakkan di mulut hewan, di mulut kuda atau di mulut sapi, ya, untuk mengatur hewan tersebut, ya. Orang yang menyembunyikan ilmu maka dia akan dibalas pada hari kiamat dengan model amalan dia. Dia tidak mengomong, dia sembunyikan ilmu, maka pada hari kiamat mulutnya ditutup. Dengan apa? Dengan lijam, dengan kekangan, dengan tali yang terbuat dari neraka jahannam. وهذه العقوبة إنما تكون إذا كان ذلك كتمانا للعلم وعدم رغبة في نفع الناس به. أما إذا كان عدم الإجابة على السؤال ليس كتمانا له، وإنما صيانة للعلم، كأن يسأل الشخص عما لا فائدة فيه، أو أن يسأل للوقيعة أو للتشويش على الناس أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لا يجاب على أسئلتهم، ولا يعد ذلك من كتمان العلم. Dan yang dimaksud dengan hukuman diberi ikatan kekangan dari api pada orang yang menyembunyikan ilmu, yaitu jika dia memang sengaja menyembunyikan ilmu, tidak mau menyebarkan ilmu, dan tidak semangat, tidak mau menyebarkan ilmu untuk memberi manfaat kepada manusia. Adapun jika seorang tidak memberi jawaban karena ada perkara tertentu, seperti contohnya orang bertanya dengan pertanyaan yang tidak ada faedahnya, maka dia tidak menjawab, dia tidak menjawab karena untuk menjaga ilmu, supaya ilmu tidak disampaikan bukan pada tempatnya. Orang ini bertanya pertanyaan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, maka tidak perlu dijawab. Contohnya seorang bertanya dalam rangka untuk waqi'ah, untuk menjelek-jelekan orang, untuk menggibah orang lain, maka dia tidak perlu menjawab. Contohnya lagi seperti seorang bertanya yang menimbulkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menimbulkan kemudaratan, maka tidak perlu dijawab. Dan tidaknya dijawab tersebut tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. وهذا فيه خطورة عدم الإخلاص في طلب العلم، وأن ذلك مبطل للعمل وموجب للعقوبة، وأن من كان كذلك لا يجد عرف الجنة أي رائحتها. وهذا فيه التنبيه على وجوب الإخلاص في النية في طلب العلم، وأن لا يبتغي بطلبه إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن كذلك كان من الخاسرين. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Seorang yang menuntut ilmu, yang seharusnya ilmu itu adalah untuk mencari wajah Allah, tetapi dia menuntut ilmu bukan karena mencari wajah Allah, tetapi untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat kelak. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang memberi peringatan akan bahayanya seorang tatkala menuntut ilmu namun tidak ikhlas, tetapi hanya untuk mencari dunia. Bahwasanya sikap seperti ini, menuntut ilmu mencari dunia bukan karena ikhlas, akan menggugurkan amalannya dan akan mendatangkan hukuman baginya. Dia tidak akan mencium bau surga, ya. Bau surga pun tidak akan dia cium. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan pentingnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahayanya seorang menuntut ilmu kalau tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka dia akan mendapatkan hukuman tidak mencium harumnya surga. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل العلم، بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أهمية العناية بالمواصلة في الطلب، وأن العلم لا يكون قبضه بانتزاعه من صدور أهله، ولكن يقبض بقبض العلماء. وهذا فيه توجيه لطلاب العلم أن يغنموا وجود العلماء بأخذ العلم منهم، وهذا فيه أن العلم يتلقى من أهله وحملته، ليس من الكتب فقط. وأن حال الناس عند ذهاب العلماء حال بئيسة جدا، حيث يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم، يفتون بغير علم، فيضلون أي هم في أنفسهم ويضلون الآخرين. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل العلم. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang terakhir tentang keutamaan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia. Bukan ilmunya diangkat, bukan begitu cara Allah mencabut ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari manusia dengan menjadikan meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tatkala tidak ada lagi tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengambil, masyarakat akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu, orang-orang bodoh ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka yang para pemimpin bodoh ini ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan pentingnya ya menuntut ilmu, ya pentingnya belajar ilmu dari para ulama, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya suatu saat akan mengangkat ilmu dari manusia dengan menjadikan para ulama meninggal dunia. Oleh karenanya para penuntut ilmu hendaknya perhatian terhadap para ulama. Jika para ulama masih hidup, ya, maka segera mengambil manfaat dari kehidupan mereka. Masih ada ilmu yang tersisa di kalangan para ulama, ya. Dan ini hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu harus diambil dari pemiliknya, dari para ulama, bukan hanya dari sekedar buku, bukan hanya sekedar baca buku, tetapi harus ngambil dari orang pemilik ilmu tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan bagaimana kondisi manusia tatkala para ulama telah tiada. Mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Akhirnya tatkala tidak ada para ulama, masyarakat pun mengambil orang-orang bodoh sebagai para ulama, sebagai para ustaz, sebagai tempat bertanya orang-orang bahlul, orang-orang bodoh. Sehingga ditanya, orang-orang bodoh tersebut ditanya, mereka nekat berfatwa. Orang-orang bodoh ini nekat berfatwa, akhirnya mereka sesat. Ya, mereka sesat. Dan bukan cuma mereka saja yang sesat, mereka juga menyesatkan orang lain. Oleh kerana Nabi SAW memvonis sifat mereka dengan fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah dari kajian kita tentang kitab Fadailul atau Fadlul Ilm, tentang keutamaan ilmu. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang semangat menuntut ilmu dan juga orang-orang yang semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.